Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun law akraha sultanu ahla qaryah ayyan takir minhu wa yabnu fi mawdi'in akhar fasakanu fihi wa qasduhumul audu ila al balad al awwal idza idza farraja Idza farrajallahu anhum la tarjamuhumul jum'ah. Jadi seorang penduduk desa yang dipaksa oleh pemerintah untuk berpindah dari desanya dan dipaksa untuk membangun di tempat lain. Membangun maksudnya membangun tempat tinggal ya. Jadi sultan atau pemerintah ini atau raja ini memaksa dua hal. Yang pertama berpindah tempat, yang kedua adalah membangun di tempat yang baru, membangun rumah-rumah atau tempat tinggal di tempat yang baru. Lalu ahlu koryah tadi, penduduk desa tadi bertempat di tempat yang baru, tetapi mereka memiliki harapan atau memiliki keinginan untuk kembali ke tempat yang pertama, ke tempat tinggalnya yang pertama, bila Allah memberikan kelonggaran, bila Allah memberikan kenikmatan bagi mereka. Maksudnya ini bila Allah mengizinkan ya, mengizinkan untuk kembali ke desa pertama. Maka orang-orang penduduk desa yang dipaksa berpindah tempat itu tidak harus melakukan sholat Jumat. Balatasihum minhum li'adamil istiton. Jadi karena mereka musafir, statusnya musafir, maka tidak harus melakukan sholat Jumat. Dan karena itu pula sholat Jumat yang dilakukan itu tidak bisa sah dengannya, maksudnya dia tidak bisa menggenapi jumlah 40 karena dia tidak istiton. Warabbi'uha wuku'uha fi waqti dhuhrin. Syarat sholat Jumat yang keempat adalah sholat Jumat harus dilakukan di waktu zuhur. Falau dhaqal waktu anha wa an khutbataiha aw syakka fi dzalika shallau dhuhran. Karena sholat Jumat harus dilakukan di waktu sholat duhur, maka bila waktu duhur sudah sempit untuk melakukan sholat Jumat dan khutbah sholat Jumat, atau diragukan ya, diragukan apakah waktu yang tersisa masih cukup untuk sholat Jumat dan dua khutbahnya, maka mereka harus melakukan sholat duhur. Jadi intinya adalah selama waktu sholat duhur sudah sempit, maka dia tidak diperbolehkan melakukan sholat Jumat. Karena semua sholat Jumat itu, baik sholatnya maupun khutbahnya, itu harus dilakukan di dalam waktu sholat duhur. Walau kharajal waktu yakinan, al-dhanan, wahum fiha, walau kubaila salami, wa in kana dhalika bihibari adlin al-aujah, wajib zuhur binaan ala ma madha wafatatil jumaah. Kemudian ada satu masalah, yaitu bila waktu zuhur keluar di tengah-tengah sholat ya, waktu zuhur habis di tengah-tengah sholat, baik kalau habisnya itu yakin ataupun dzan ataupun prasangka. Jadi wahum fiha ini maksudnya mereka masih berada di dalam sholat ya, berarti di tengah-tengah sholat waktu duhur habis. Walau kubaila salam, walaupun hampir melakukan salam, jadi kubaila ini maksudnya sebelum sedikit ya, walaupun dia sudah hampir melakukan salam, waktu duhur sudah habis. Wa in kana dzalika bi ihbari adrin, walaupun informasi bahwa kalau waktu telah keluar itu diinformasikan oleh satu orang adil menurut pendapat Aujah, maka orang yang masih sholat Jum'ah tadi dia diharuskan untuk melakukan sholat duhur dengan meneruskan rokaat yang telah dilakukan. Jadi kalau dia sudah melakukan satu rokaat maka harus menambah tiga, dan kalau sudah melakukan dua rokaat dia hanya menambah dua. Jadi wajabat duhuru binaan ini maksudnya tidak mengulang sholat duhur dari awal, tetapi dia meneruskan sholat jumahnya dengan menambah rokaat menjadi empat rokaat. Wafatatil jumah dan sholat jumah itu tentunya sudah habis ya, artinya sholat yang dilakukan itu tidak lagi sholat jumah tetapi sholat duhur. Bikhilafi ma'alaw syakka fi hurujih li'anal asla bako'uh. Jadi keluarnya waktu di tengah-tengah itu yang mengharuskan untuk menambah rokaatnya itu hanya berlaku bila yakin ataupun dzon ya, tidak berlaku untuk syak ya, untuk keraguan. Jadi andai kata di tengah-tengah sholat jamaah sholat Jumat ragu apakah waktu sholat duhur atau sudah habis atau belum, maka keraguan itu tidak berpengaruh apapun, karena kaidahnya adalah kalau ragu apakah sudah habis atau belum, maka dimenangkan belum habis. Al-aslu baqa'uh. Wa min syurutihima alla yasbiquha bitaharrumin wa la yuqarinuha fihi jum'atun bimahalliha. Termasuk syarat sholat Jumat adalah sholat Jumat yang dilakukan itu tidak boleh didahului dan tidak boleh bersama dengan sholat Jumat yang lain. Jadi kalau ada dua sholat Jumat yang dilakukan di satu daerah yang seharusnya cukup melakukan satu sholat Jumat, maka yang sah adalah sholat Jumat yang lebih dahulu ya. Yang sah adalah sholat Jumat yang lebih dahulu kalau memang ada yang lebih dahulu, dan ukuran dahulu itu takbiratul ihram. Tetapi kalau takbiratul ihram imam bersamaan, maka keduanya tidak sah. Jadi syarat sholat jumat yang lain adalah tidak boleh didahului atau tidak boleh bersama dengan sholat jumat yang lain kalau memang bisa melakukan satu sholat jumat saja. Illa an kathura ahluh, kecuali kalau memang penduduknya banyak. Wa asura jatima'uhum bimakanin wahidin minhu walau ghayra masjidin min ghayrul hukim mu'zin fihi kaharrin wa bardin syadidaini fayajuju hina'id ta'adduduha lil hajati bihasabiha. Jadi dalam satu daerah, dalam satu desa, dalam satu kota itu tidak boleh ada dua sholat jumat, kecuali kalau memang penduduknya banyak dan mereka sulit dikumpulkan di satu tempat, sulit dikumpulkan di satu tempat di daerah itu. Walaupun tempat yang dilakukan sholat jumat itu tidak berupa masjid, jadi sholat jumat itu sebenarnya tidak harus dilakukan di masjid ya, tidak harus dilakukan di masjid. Jadi andai kata ada tempat yang luas yang cukup digunakan sholat jumat, akan tetapi mereka di tempat itu terdapat sesuatu yang menyakitkan mereka, ada mu'zin, ada sesuatu yang menyakitkan mereka, itu juga dianggap tidak bisa berkumpul ya. Jadi tidak bisa berkumpul itu atau sulit berkumpul itu tinjauannya bukan hanya tempat saja tetapi juga kondisi ya, kondisi. Jadi harus ada tempat yang mereka cukup berkumpul di sana tanpa mereka mengalami sesuatu yang menyakitkan. Contoh sesuatu yang menyakitkan misalkan ada panas ataupun dingin yang sangat ya, panas yang sangat atau dingin yang sangat, ini juga termasuk sebab termasuk sebab sulitnya mengumpulkan satu daerah. Kalau kondisinya demikian, maka fayajuzu hina ittaaddudu halil hajah bihasabiha. Jadi intinya adalah selama dalam satu daerah sulit mengumpulkan penduduknya adalah di satu tempat, maka boleh melakukan sholat Jumat lebih dari satu. Ya, ta'adud ini artinya lebih dari satu. Jadi dua, tiga maupun seterusnya itu boleh ya, asalkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kebolehan lebih dari satu itu karena kebutuhan, dan jumlah berapakah yang harus di berapakah sholat Jumat yang harus dilakukan itu juga sesuai kebutuhan. Far'un wallahu a'lamu bisawabi.